Pasangane Parjo ora mangkat bengi iki terus. Mula teng klentrek. Wis rampung ling lakoni. Bongo pare, bongo pare, tenan. Nyenangke ya, Tru? Ah iya. Ki mau tembange jenenge Gugur Gunung. Ayo kanca, ngayahi karya nang brasa kene kene. Gugur Gunung tandang gawe, sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane, lilo lan lego. Gomoyane negara ciro lupat. Maju papat-papat diulang-ulang ake mesti enggak kanggone. Olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris. Apek tenang. Tembang zaman bian kau ya isi kepenak banget ya ternyata. Yo, kabeh gumantung kumpake konco-konco karo kure ibu-ibu warang gono koreng. Wah, jangan nyeneng ke tenang. Nembang apa pisan nges terus sing temonjo tenan? Ya. Nembang apa-apa iki nek sing ngiringi kanca-kanca iki mesti temonjo oreng. Apa iya? Iya. Kandhane kok ngeyel ora. Dasare ya trampil-trampil, nom-nom tur bagus-bagus kabeh. Ora ana sing elek. Wis. Ana. Kelakuane. Lah iya, ayo bener ya. Curang cukruk wanci bedok bebayangi ayo anto bebanku ente soran ayane selak ora sronto yo reng atiku ngapa la yo pengen nyadong dawuh saka kakangku Kang Gareng makili aku sowan nesaning Sunan Prabu Ndarawati wis ngene wae tro cita-citamu kuwi pundhaten semene wae wis ora san dadan duwe cita-cita kowe kepengin rabi karo putri ratu utawa nage janjine Sunan Prabu Ndarawati rasah cita-citamu kuwi pedoten semene wae. Sebabe apa, Kang? Sebabe panyuwune iki kok ya ora masuk ngakal. Ora masuk, ora ketemu ngakal piye. Aku mau tarik wangi gelut karo para sata kurawa dipisah karo Sinom Prabu Ndarawati. Heeh. Hah. Barang dipisah karo Sinom Prabu Ndarawati, Sinom Prabu Ndarawati paring dawuh Nala Gareng kandha karo Petruk. Nek pancen Petruk kepengin dadi mantune Nata Ndarawati, kudu iso ngaturake senjata cakra. Cakra, cakra. Lah kok dadak ngaturi senjata cakra? Senjata cakra ki marca saka negara Ndarawati, Tru. Oh, ngono ta. Heeh. Nek kowe ora iso ngaturke senjata cakra, ya wis, wis rasane dadak kepengin rabi karo anak ratu. Rabi karo anak celeng wae, Tru. Sing murah meriah. Agung nek jak guneman rembugan tuwa senenge mlengse. Menggok kok mlengse. Heeh, padha wae ora. Ya beda. minggu iki mesti nganu topike iki beda ngono. Heeh. Nek ming sele, kowe ngene wae to ape omong Semar wae. Omong Semar piye? Bloko karo bapak apa pepinginanmu? Mbok menawa bapak engko bantu karo kowe. Ngono ya, Gong. Ah iya. Nek bapak nesu, ora. Bapak iki wong nerima ora tau nesu. Anggere kowe jujur ya ora nesu nek kowe plintat-plintut malah nesu engko bapak. Ya. Matur bapak ya reng, ya matur bapak ya rawapa ya tak tuke itu. Ceneng yaneng taloko kati langit den pong Yeah.